Ini juga terima kasih buat keluarga besar RTV yang selalu masih setia menemani kita orkesan malam hari ini. Ini termasuk hiburan loh ya. Ben gak sepaneng mikir mantan loh awakmu. Saatnya. Ini spesial lagu terbaru untuk keluargaku semua yang ada di sini saja. Sudah di sini dihadirkan barengan Palapa juga ada RTV.